Istilah orang sekarang, bagi yang bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan reward, yaitu sesuatu yang menambah kebaikan. Dan bagi yang mengingkari terhadap nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan punishment, memberikan sanksi, hukuman atas sikap kufur nikmat tersebut. Karena sesungguhnya ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya syukurnya itu akan memberi kebaikan kepada dirinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang bersikap kufur terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya, Allah tidak akan merasa dirugikan. Karena sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sebagaimana hal itu bisa dilihat, coba diperiksa dalam surat Luqman ayat 12 atau ya, mungkin 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya itu bagi dirinya sendiri. Dengan sikap syukurnya itu akan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar kufur nikmat, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Siapa yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengurangi kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengurangi kemahaterpujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha Terpuji. Seandainya manusia, hamba-hambanya tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang hamba tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ia telah merugikan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya sikap syukurnya itu akan kembali untuk dirinya. Kebaikan dari sikap syukurnya itu akan kembali bagi dirinya. Seperti seseorang yang menunaikan ibadah kepada Allah, menunaikan salat, Maka ketika ia menjalankan ketaatan itu dengan beribadah kepadanya, maka ibadah yang ia tunaikan akan kembali kepada dirinya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan. Karena semua ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, atau ketaatan itu dilakukan oleh hamba-hambanya, akan kembali kepada hambanya tersebut. Dan orang-orang yang bersyukur amat sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena sikap syukur itu akan kembali pada dirinya, kepada diri kita. Seseorang yang bersyukur, penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan hikmah pada dirinya menjadi orang yang tawadhu. Dengan sikap syukur tersebut, karena orang yang bersyukur, ia akan mengakui bahwasannya nikmat yang ia peroleh bukan karena kehebatan dirinya. Nikmat yang ada pada dirinya bukan karena kepintaran yang ia miliki. Maka dengan mengakui bahwasannya nikmat yang ada pada dirinya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia telah melakukan satu sikap bahwasannya keberadaan atau ia merasakan nikmat itu semata karena Allah, bukan karena dirinya yang hebat, sehingga akan melahirkan jiwa tawadhu, rendah hati. Dan jiwa tawadhu ini akan mengikis, menghilangkan sikap takabur, sikap kibir, sombong, arogan, yang bisa muncul dengan sebab nikmat-nikmat yang ia raih tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran terkait hal ini, yaitu kisah Qarun yang hidup semasa Nabi Musa alaihissalam. Qarun memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa. Digambarkan bahwasannya untuk mengangkut kunci-kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan, Qarun merekrut orang-orang yang perkasa, yang kuat. Itu baru untuk mengangkut kunci-kunci gudang di mana kekayaannya disimpan. Jadi betapa luar biasanya kekayaan Qarun. Namun nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya menjadikan dirinya lupa. Ia beranggapan bahwasannya harta kekayaan yang berlimpah yang ada pada dirinya adalah karena ilmu yang ada padanya. Disebutkan di dalam Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya meraih kekayaan itu adalah karena ilmu yang ada pada saya. Nah, mulai takabur Qarun. Maka balasan daripada sikap sombongnya ini, Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun dan seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Maka sikap syukur, hikmah dari sikap syukur itu akan kita petik dengan menjadikan diri kita menjadi orang yang tawadhu. Kemudian sikap syukur, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sikap syukur itu meliputi hati, lisan, dan anggota tubuh. Sedangkan mengucapkan alhamdulillah, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang melakukan kecuali hanya dengan lisannya. Sehingga asyukur itu lebih umum dibandingkan dengan as-sana, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seseorang yang bersyukur, sikap syukurnya itu meliputi sikap syukur dalam hatinya. Apa itu? Yaitu mengakui bahwasannya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah limpahkan kepada seorang hamba, diakui oleh hamba tersebut, nikmat itu adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan hati. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bentuk bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan nikmat itu dengan lisannya. Dan beliau rahimahullah mengilustrasikan sikap syukur dengan lisan itu dengan kisah tiga orang Bani Israel. Tiga orang Bani Israel ini adalah yang satu kepalanya botak, tidak berambut, yang kedua kulitnya, yang ketiga buta. Panjang ceritanya tentang tiga kisah tiga orang Bani Israel ini, tetapi syahid yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kepada orang yang buta ini. Ketika buta, Allah mengutus malaikat kepada orang tersebut. Malaikat yang menyerupakan seorang manusia, kemudian ditanya ingin apa? Yang buta menyatakan saya ingin bisa melihat. Kemudian dikabulkan. Kemudian ingin apa? Harta apa? Kemudian diberi binatang ternak. Yang kemudian beberapa saat setelah ia bisa melihat, binatang ternaknya pun kemudian berkembang biak. Datang seorang Ibnu Sabil yang sebenarnya malaikat, datang kepada orang yang tadinya buta ini. Orang yang terputus bekal di perjalanan ini datang kepada orang yang tadi buta untuk sekedar meminta bekal tambahan agar ia bisa melanjutkan perjalanan. Yang sebenarnya itu adalah malaikat. Maka disebutkan oleh orang yang buta, saya ini dulunya buta. Kalau engkau akan mengambil harta, ambillah seperlunya, ambillah yang kau perlukan. Kalimat dulu saya ini buta, dulu saya ini miskin, sekarang saya memiliki harta, bila engkau ingin ambillah. Itu oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebut dengan ungkapan syukur dengan lisan. Ia tidak melupakan masa lalunya yang memang benar-benar buta. Ia tidak melupakan masa lalunya yang memang ia dulu tidak berharta. Itu sebagai ungkapan syukur dengan lisan, menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat masa lalu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pun menyebutkan bentuk daripada syukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan menyalurkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut untuk sesuatu yang selaras dengan syariatnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, manakala seseorang diberi nikmat dalam bentuk kesehatan tubuh, maka kesehatan tubuh itu ia gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang selaras dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Kalau ia memiliki ilmu, maka sebagai wujud syukur dengan anggota tubuhnya, maka ilmu itu diamalkan dan ilmu itu didakwahkan, ditebarkan ke orang lain. Bila ia memiliki nikmat dalam bentuk harta, maka harta itu ia salurkan di jalan yang Allah ridhoi, di fisabilillah. Itu bentuk-bentuk syukur yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan. Syukur dengan hati, bil qalb, syukur dengan lisan, dan syukur bil jawarih, dengan anggota tubuh, sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya ats-tsana, memuji Allah Subhanahu wa taala, ala ni'ami, atas nikmat-nikmat, wa mahabbatuhu wal 'amalu, dan ia pun mencintai Allah dan beramal, wal 'amalu bi ta'atihi, dan beramal dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencintainya, semakin bertambah cinta kepada Allah, dan beramal dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, innal ma'asi, sesungguhnya kemaksiatan itu, kullaha min naw'il kufril asghar, seluruhnya merupakan cabang dari kekufuran yang paling kecil. Fa innaha diddu syukri, maka sungguhnya ia merupakan lawan dari syukur. Alladhi huwa amalu bita'ah, yang syukur itu diwujudkan dalam bentuk amalan ketaatan. Beliau sebutkan dalam Madarijus Salikin. Jadi seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia melakukan satu tindakan yang berlawanan dengan sikap syukur. Kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, wujud daripada syukur itu menyalurkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan syariatnya. Nah, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya ia tengah melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan sikap syukur. Inilah yang perlu kita waspadai. Ya. Maka agar kita bisa terus menjadi hamba yang bersyukur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat. Yang wasiat ini disampaikan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Usika ya Mu'ad, saya wasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulla salatin, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau tinggalkan setiap akhir sholat yang dimaksud dubura kulla salatin, di penghujung akhir salat. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan yang dimaksud di penghujung akhir salat yaitu sebelum salam. Sebelum salam salat. Antakul, engkau berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya, jangan sampai tinggalkan doa saat akan mengakhiri salat. Apa itu doanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, ala dzikrika, untuk selalu mengingat engkau, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan agar baik ibadah kepadamu. Ya, sehingga baik beribadah kepadamu. Ini yang diwasiatkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalimat la tada'anna dubura kulla salatin, jangan engkau tinggalkan, ya, jangan engkau tinggalkan setiap akhir sholat, ya, yaitu maksudnya doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari doa ini kita memahami, ya, kita memohon kepada Allah, mohon pertolongan, mohon bantuan untuk menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon kepada Allah agar dibaguskan, memperbagus, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus ibadah kepadanya. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tenang hatinya. Bagaimanapun tidak, ya, bagaimana tidak, ketika seseorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun keadaannya. Hari ini mungkin rezeki sedang menipis. Ketika ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pulang ke rumah, disambut istri yang penuh syukur juga, menyampaikan kepada istrinya, hari ini rezeki jualan dapatnya segini. Istrinya bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi rezeki. Ya. Alhamdulillah. Walaupun hari ini tidak seperti hari-hari lalu. Nah, sikap syukurnya ini akan membentengi, menjaga keharmonisan keluarga. Berbeda dengan rumah yang di situ tidak ada sikap syukur, suaminya pulang ke rumah, hari ini jualan dapatnya segini, istrinya nggak bersyukur, kok cuman segini, nah, kalimatnya akan berbeda. Suami pulang dalam keadaan lelah, diberi kalimat kok cuman segini. Kan tidak enak terdengar di telinga. Nah, jadi sikap syukur itu akan memberikan beragam macam kebaikan kepada orang yang bersyukur. Di antaranya dengan sikap syukur akan menumbuhkan sikap qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua itu akan memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang pandai bersyukur. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita, memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan tentu saja masyarakat di sekitar kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.